bab tentang tanda-tanda kiamat. Jarafi arba'u alaman al-dhammah wal-waw wal-alif wal-nun. Apa memiliki empat tanda: dhammah, waw, alif, dan nun. Fa'alfa al-dhammah tatakunu alamata lirafi fi arba'ati mawadi'. Adapun dhammah, maka menjadi tanda empat pada empat-empat. Jadi sifat wajibil takdir, wajibil mu'anah mutar, wajibil mudar Allah tidak bertakdir dengan syekh. Yang pertama pada sifat, yang kedua pada jamak takdir, yang ketiga jamak mu'anah mutar, yang keempat jamak mudar yang huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Wa amal waw fatakunu alamatan li rafi fi mawdi'ain fi jam'il mudzakkar ithari wa fil asma'il khamsah wa li abuka wa akhuka wa hamuki wa akhuka wa zuhari. Adapun waw maka menjadi tanda rafa' pada dua tempat, yang pertama pada jam'il mudzakkar ithari, yang kedua pada asma'il khamsah. Yakni abuka, abuka, hamuki, wabuka, wazubarik. Wa amal alif fatakunu alamata lirafi fi tasmiyatil asma'il khassah. Adapun alif maka menjadi tanda rafa' pada ismil mursalna secara khusus. Wa amal nun fatakunu alamata lirafi fi fi'lil mudhari' idza ittasala bihi dhamir tasmiyah aw dhamir jam'in atau dhamir al-mu'annatsah al-mukhatabah. Adapun nun maka menjadi tanda rafa' pada fi'il mudhari' jika bersambung dengan dhamir mutannas atau dhamir jamak atau dhamir mu'annas mukhatabah, atau yang disebut dengan al-af'al khamsah. Nah, ini sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya, walinat fi khalsu alamat al-fatha wal-alif wal-kasra wal-liyat wal-kharpun-nun. Nasab memiliki lima tanda. Yang pertama fatha, yang kedua alif, yang ketiga kasra, yang keempat ya, yang kelima kharpun-nun, membuang nun. Fa'amal fathah fatakunu alamat al-jasbi fi salatati mawadi. Adapun fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Jadi sinufrat, wajabi takfir, wal fi'lil mudhari, idha jahra'la jinasus, walam yatasul di ahli syaih. Yang pertama pada sinufrat, yang kedua pada jamak takfir, yang ketiga pada fi'lil mudhari, yang kemasukan alat yang menasabkan dan huruf akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Wa amal alif fatakunu alamata linasbi fil asma'il khamsah nahwa ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalik. Adapun alif maka menjadi tanda nasab pada al asma'ul khamsah seperti ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dhalik. Wa amal kasra fatakun alamat al-nasbi fi jam'il mu'annats tsalits. Adapun kasra maka menjadi tanda nasab pada jamak mu'annats tsalits. Wa amal ya fatakun alamat al-nasbi fi tasmiyah wal jam'. Adapun ya maka menjadi tanda nasab pada isim mutana dan jamak. Wa amal harfun nun fayakunu alamat al-nasbi fi al-af'al al-khamsah allati ahwa min mabadi'in nun. Adapun tanda membuang nun maka menjadi tanda nasab pada al-af'al al-khamsah yang ketika rafa' menggunakan nun. Nah, ini sudah saya catatkan skemanya ya. Nah, walil khamsi salahu alamat. Adapun khamsah memiliki tiga tanda: al-kasra, wal-biya, wal-fathah. Yang pertama kasra, Yang kedua ya, yang ketiga fathah. Amal fathah. Fatakun alamat al-fathi fi thalathati mawadi'. Jadi sifat al-musarrif wa taqdir taqdir al-musarrif wa taqdir al-mu'annats al-thalith. Pertama, pada isim mutar. Ada pun kata, maka memiliki alamat sahabat pada tiga tempat. Yang pertama pada isim mutar, yang kedua pada jam taksir mutar, dan yang ketiga, nah, pada jam panas tadi. Wa amalnya pada pun alamat dari khasih di dalam nanti mawadid. Fil asma'il khamsah. Pengkritan dunia walid jam. Adapun ya, maka memilih tanda sempat pada tiga tempat. Yang pertama pada Rasulul Khomsat. Yang kedua pada dunia. Yang ketiga pada jam. Wa amal fathah fatakun alamat alil khomsi bini sillahi laisai. Adapun fathah, maka menjadi tanda sempat pada isim ghayrul musarrif atau al-mamnu musarrif. Walisjam alamatan as-sukun wal-kasru. Pada jazm ada dua. Yang pertama as-sukun, yang kedua al-kasru. Fa'amma as-sukun fayakunu alamat al-jazm fi fi'lil mudhari' atau fil akhir. Adapun sukun, maka menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' sahibul akhir. Wa amal hasu fa yakunu alamat al-jazm fi fi'il mudhari' al-fi'il akhir wa fil af'al khamsa allati ahwa bi tabadul nu'. Adapun al-hasu, maka menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' sahibul akhir dan pada al-amal khamsa yang secara fa'al menggunakan. Nah, kalau itu juga sudah saya skemakan. Nah, dan diringkas dalam sebuah tabel yang juga telah saya tuliskan. Yang pertama, skemutrat. Ketika apa menggunakan tanda? Bagaimana? Sebenarnya, dia harus iman. Muslimat itu apa tanda apa ialah domain. Mengapa kata domain sangat sensitif mutlak. Ketika nafas pada fathah anda ini, tentunya ini namun muslimat qaimun muslimat standar nasabnya menggunakan fathah karena isim mutlak. Ketika qamat tandanya kasar, contoh naratu bil muslimin. Muslimin tanda sempatnya kasroh para isim mutar. Adapun jazm, maka sekali lagi isim tidak menerima kasroh jazm. Ya kan? Isim tidak ada yang menerima irab jazm. Yang kedua isim mutarnya ketika apa menggunakan tanda alif. Contohnya jazm muslimani. Muslimani tanda rafa'nya ialah alif. Kenapa pakai alif? Karena isim mutsanna. Ketika nasab menggunakan tanda ya, contoh inna muslimaini qa'iman, muslimaini itu tanda nasabnya ialah ya. Kenapa pakai ya? Karena isim mutsanna. Kemudian ketika mufrad juga menggunakan ya. Contohnya marafu bi muslimin, muslimaini tanda kepatnya pakai apa? Ya. Kenapa pakai ya? Mungkin mutanna. Yang ketiga, jamu taksir. Ketika rafa' menggunakan tanda dhamma. Contohnya ja'a rijalun. Rijalun dhamma taksir. Tanda rafa'nya dhamma. Mengapa pakai dhamma? Karena jamak taksir. Ketika rafa' menggunakan tanda fathah. Contoh, inna rijalan qa'imuna. Rijalan tanda nasabnya fathah. Mengapa pakai tanda fathah? Karena jamak tasdir. Ketika Muhammad menggunakan tanda kasrah. Contohnya, merantu dirijalin. terjadi tanda umurnya pasal. Mengapa tanda pasal? Karena zaman nasir. Ya sobat. Jamul mudakar asdalik. Jamul mudakar asdalik. Ketika lama menggunakan tanda waw. Contoh. Ja'a muslimuna. Muslimuna. Tanda rafaknya ialah waw. Mengapa pakai waw? Karena jamul mudakar asdalik. Ketika lama menggunakan ya. Contoh. Inna muslimina waqimuna. Muslimina. Tanda nasabnya ya. Kenapa pakai ya? Jamak mudzakkar salim. Ketika khafad menggunakan tanda ya juga. Contoh, lafzu muslimina. Kalau muslimina tanda khafadnya ya. Kenapa pakai ya? Karena jamak mudzakkar salim. Jazm tidak ada. Jamak mudzakkar salim jazm. Karena isim tidak menerima i'rab jazm. Yang kelima, jamak mudzakkar salim. Ketika rafa' menggunakan tanda dhamma. Contohnya, ja'at muslimatan. Muslimatan tanda rafa'nya dhamma. Kenapa pakai dhamma? Karena jamak mudzakkar salim. Ketika nasab pakai tanda kan. Contoh, inna muslimatin qa'imatun. Muslimatin tanda nasabnya kasrah. Mengapa pakai tanda kasrah? Karena jamak mudzakkar salim. Ketika khobar menggunakan tanda kasrah. Contoh, baratu di muslimatin. Muslimatin tanda khobarnya kasrah. Mengapa pakai tanda kasrah? Karena jamak mudzakkar salim. Wala jazma. Tidak ada jazm padanya, ya. Yang ke-6, al-asmaul khamsah. Abuka, abuka, amuki, buka, wadu malik. Ketika rafa' menggunakan tanda al-waw. Contoh, ja'a abuka. Abuka tanda rafa'nya waw. Kenapa pakai waw? Al-asmaul khamsah. Ketika nasab menggunakan tanda alif. Contohnya, inna abaka qa'im. Abaka, kenapa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya pakai alif? Nah, ada al-asmaul khamsah. Ketika rafa' menggunakan tanda ya. Contoh, baraku di abika. Abika, tanda rafa'nya? Ya. Kenapa pakai ya? Al-asmaul khamsah. Al-isim, maka tidak menerima i'rab jazm. Ya, tersebut. Al-mamnu' minas sarfi. Atau isim ghairu munsharif. Atau alladzi la yunsharif. Sama. Ini tidak boleh ditanwin, ya. Ketika apa menggunakan tanda dhamma tanpa tanwin. Contoh, ya Ahmad. Ahmad, tanda apanya ya? Dhamma. Kenapa pakai dhamma? Ketika nafas menggunakan tanda fathah. Inna Ahmad dhalimun. Ahmad tanda nafasnya fathah. Kenapa pakai fathah? Al-Mamunatafi. Ketika over tanda sobatnya ialah fathah. Contoh, Maratu bi Ahmadah. Ahmadah tanda sobatnya fathah. Kenapa pakai fathah? Al-Mamunatafi. Baik. Wala jazma. Dan bisa ada jazmnya. Karena sistem tidak menerima jazm. Jazm. Baratu itu. Yang kedua, Al-Mudhari. Al-Mudhari. Al-Mudhari. Al-Mudhari. Sempat akhir, yang huruf akhirnya itu bukan huruf ilat, kata berbar, maksudnya apa ya? Ayu, alif, ya, wawu, na'am. Nah. Atau iwa, ya, wawu, alif. Baik, ketika apa menggunakan tanda dhamma, contoh dia jadi itu Zaidun, dia jadi itu tanda apanya dhamma. Kenapa ada dhamma? Ketika nasab menggunakan tanda fathah, contoh wahidu ayya jadi itu Zaid. Ainya bisa. Tanda nasabnya? Adzal. Kenapa? Ya, ketika khobat dia tak mau menerima khabar karena dia tidak mau tanda kira khabar. Dia mau yang dadam. Yang sedikit dadam, menggunakan tanda sungkur. Lam yajlis Zaidun. Kenapa kata teman? Karena firmudar, terus-terus. Yang kesembilan, al-mudar, muktamin akhir. Yang firmudar, dia turut akhirnya. Lupa Allah, hilang. Ayu tadi itu. Ketika apa menggunakan tanda? Domah. Domahnya mukot garo. Kita kirakan. Ya? Nah. Dia jauh dari dunia. Dia jauh. Ini kan orang akhirnya apa? Wawu. Ini domahnya tidak kelihatan. Berarti kira? Kirakan. Kalau tidak kelihatan berarti menerima irab tak diri. Kalau kelihatan berarti menerima irab. Salah di. Ya. Ketika apa menggunakan tanda fatha. Contoh. Uhibbu ayat wa zaid aliyah. Ayat wa. Tanda nasabnya ialah fatha. Kenapa? Ya, mudhari. Tarun. Kelihatan enggak betulnya? Berarti mengalami kerama baik. Lafzi, ya. Kalau kompet, tidak mau. Karena dia pikir, itu yang tidak menerima ikhraf kompet. Maunya jazam. Kalau jazam, maka tandanya jalan. Ya. Yakni membuang huruf ilah. Anfad. Huruf ilah dibuang. Contoh, la yada'u zaitul aliyah. Yada'u, asalnya ada wawunya. Itu dibuang. Kenapa? Tanda jazam. Tanda jazamnya ialah membuang huruf ilat. Mengapa tanda jazamnya membuang huruf ilat? Karena dia mudhari' talun. Yang keturun al-a'al persan atau al-a'al sudah persan. Ia ini mudhari' yang bersambung dengan alif mutanna atau wawul jama'ah atau ya hanya mufassal. Ketika roka menggunakan apa itu nun tandanya. Tentunya Zaidun wa Umar ya ceritani. Ya ceritani tanda rapatnya ialah menggunakan nun. Mengapa pakai nun? Karena al-an nun. Ketika nasab membuang nun. Hadpun nun. Contoh. Wuhibu ayya jelita. Tanda rapatnya membuang nun. Mengapa membuang nun? Al-afalul khamsah. Ketika khamsah, tidak mau. Karena aku yang tidak menjadi masyarakat, khamsah. Ketika jahat, membuang nun juga. Lam yajlisa. Mengapa tanda jahat yang membuang nun? Karena al-afalul khamsah. Barakatuh. Setelah itu sudah mengenal tanda-tanda ikhram. Tinggal dihafalkan di luar. Kalian harus paling di luar. Nah, sehingga setelah ini saya panggil untuk maju. Saya tanya secara acak. Kalau bisa balik dia. Kalau bisa balik belum? Tolong dihapus. Jelasan apa itu isim mufrad, isim mutsanna, nah ba'da hadza insyaallah mulai ya setelah kalian hafal. Cuma satu papan tulis kertas ya. Satu lembar buku ya kan. Satu lembar. Satu lembar. Oh, satu halaman balak ya. Setengah lembar berarti. Satu lembaran balak tadi ya. Nah, setengah halaman. Masya Allah. Harus lebih apa lagi? Harus lebih. Nah, balik. Ya. Nampak panggil lagi depan. Caranya menghafalkan keharus urut ke urut gak apa ya. Nah, yang penting kitanya bisa itu apa. Saya panggil secara acak juga. Di mana Muhammad sudah sakit? Pulang. Hah? Pulang. Kenapa pulang? Sakit. Tidak. Nah, Hussein, saya lupa, ketika Muhammad menggunakan tanda, ketika Nasar, ketika apa? Al-Asma'ul Qamsa, ketika Nasar menggunakan tanda, ketika hafal, ketika rapat, sebutkan contoh huruf. Nah, lakukan dia. Al-Afal Farsa. Ketika jazam tandanya dia hasfun no. Ketika apa? Hasfun no. Ketika apa? Baik. Al-Faruq Nasafi. Ketika apa? Tandanya berapa? Ketika apa? Ketika apa? Pasti. Jangan pernah tertarik. Ketika apa? Doma. Ketika apa? Asal. Ketika apa? Asal juga. Baru begitu. Masya Allah. Ismen bukan nggak? Ketika apa? Bukan nggak? Ali. Ketika apa? Ketika Muhammad, ya kita berproblem. Yang perlu juga salah sekali. Yang perlu juga salah sekali. Ketika apa Muhammad? Nasar? Muhammad? Tidak. Ini juga tahun akhir. Ketika apa Muhammad? Ketika apa jelaskan tanda al-Nasr. Ketika Syafat, Nasr dan Humas. Jelaskan kepada saya tanda i'rab ismul mutanna. Baik, jelaskan kepada saya tanda i'rabnya fi'il mudhari' wa fi'il akhir. Rafa. Ada Rafa. Kemana talim? Tadim ketika nasab matun ketika apa pakai doma. Nah, ketika nasab nasab pakai nasab. Nah, bertopikum. Terus. Malam tak. Kita nafkarofa menggunakan lalu kita nafkar mengalir kita cover sob alif wafat masa al asmaul khamsa apa pakai wawu nasab pakai alif wafat ya barakallahu guys ayo ketika nafsu berdialogan menggunakan doma, ketika rofa menggunakan fata, karena top, ketika makhluk menggunakan fata, ketika open menggunakan fata. Nah, berkofikup terus. Apa yang sok? Ketika apa? Ketika apa? Ketika apa?